Mitra bisnis, Kwik Hyun Gi berpandangan, upaya pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya atau bahkan menasionalisasi perusahaan tambang asing bisa berhasil apabila rakyat, militer, dan para elit di lingkaran kekuasaan memberikan dukungan penuh. Dan untuk mengkaji seberapa besar peluang keberhasilannya, segera kita temui Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, jika seluruh elemen bangsa memang memberi dukungan, seberapa tinggi peluang keberhasilannya, Pak Kwik? Oh, tinggi. Cukup tinggi. Jangan kan menyita. Mengusir penjajah aja berhasil kok, Bung Karno dan angkatannya. Iya kan? Jangan kan hanya menyita kekayaan. Mengusir mereka berhasil kok. Lantas, jika pemerintah memang memperjuangkan renegosiasi, menurut visi Bapak, berapa besar porsi kepemilikan yang ideal untuk bangsa kita, Pak Kwik? Kalau buat saya tidak ada kompromi, tidak ada porsi-porsian, itu 100% udah. Jadi buat saya tidak ada gunanya lah bicara soal beginian ini. Oleh karena ini kan milik kita, ini kan terdapat di bumi Indonesia, di perut bumi Indonesia, kenapa kok orang asing ikut campur? Nah, memang dikatakan loh kok lucu, di seluruh dunia kan seperti itu, gitu kan. Nah, oke, kalau di seluruh dunia seperti itu, ya karena kekurangan modal, karena kekurangan segala-galanya, itu kita lihat-lihat dulu. Apakah Freeport kita kekurangan modal? Kalau kita kekurangan modal, kita bisa pinjam kok. Bisa utang. Terus kemudian kekurangan teknologi, ya semua orang Amerika yang sekarang kerja, itu kita sewa sebagai pegawai. Digaji tinggi, nggak apa-apa. Itu dengan sekejap kalau memang punya kemauan, ya, yang dikatakan tidak punya teknologi, tidak punya modal, itu omong kosong. Dengan sekejap bisa mendapatkan orang-orang yang sama pandainya atau lebih pandai. Kalau gajinya cukup tinggi dan menggaji berapa saja kan menguntungkan. Kalau 100% di tangan kita. Jadi waktu saya bicara dengan vice presidennya Exxon, akhirnya kan dia tanya, Anda maunya apa? Saya maunya saya ekspor dari Anda kan tidak mampu. Ya mampu. Karena kalau Anda saya sewa sebagai pegawai saya kan langsung mampu. Tapi Anda pegawaiku, bukan minyaknya saya serahkan kepada Anda, saya bilang gitu. Tapi kan saya seorang diri, kan diketawain. Tuh akhirnya kan mereka mengatakan, let Mr. Quick talk. Biar si Quick itu bicara. Toh tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mendukung, bangsanya sendiri mentertawakan dia, gitu loh. Itu begitu, dubes-dubes bicaranya. Saya mendapat cerita ini dari Satish Mishra. Jadi duta besar PBB yang diperbantukan Indonesia selama 50 tahun ketika krisis. Akhirnya dia menjadi sahabat pribadi. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.